kekasih tak menggiurkan, bermata tak menakjubkan, jabatan tak membanggakan, lingkungan tak menggairahkan. Bersarang di badan, dunia tak lagi menjadi ukuran. Yang manis pahit di lidah, yang indah turut di mata. Yang gagah lemah dirasa, apabila penyakit bersarang di badan, dunia tak lagi menjadi sakit pasti datang pada tiap insan. Zikirkanlah namanya sabar tawakal, mohon kesembuhan. Semoga musibah membawa dosa. Bahagia, paling bahagia, yang sehat walau tak punya, berharga, paling berharga, yang sehat dia terkaya. Peribahasa hidup dengan nasi dan garam, gairah selera penuh kelezatan. Jagalah sehatmu kawan, syukuri nikmatnya Tuhan, gunakan sehatmu kawan, juanglah di jalan Tuhan, betapa tingginya nilai kesehatan, itulah hartamu yang terbandingkan. Sebagai ujian, sakit pasti datang pada tiap insan. Zikirkanlah namanya, sabar tawakal, mohon kesembuhan. I'm hapuskan dosa. Kekasih tak menggiurkan, bermata tak menakjubkan, jabatan tak membanggakan, lingkungan tak menggairahkan. Apabila penyakit bersarang di badan, dunia tak lagi menjadi ukuran. Yang manis pahit di lidah, yang indah buruk di mata, yang kaya miskin di dada, yang gagah lemah dirasa. Apabila penyakit